opo wes ora kelingan, sumpah janjimu mong marang aku. Sinak sen lintang rembulan, carine tresnamu mong kanggo aku. Wes nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta, bareng saiki wes teko kowe malah gandeng priyo liyo. Tresnaku kang tulus suci, rambok joko malah tok lenjani. Opo pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Senatian apa jroning ati, nanging aku ra bisa ngoncati. Lilo atiku wis lilo, senatian batin ku keloro-loro. Nanging aku raku wawo, merko atiku wis kepacut tresno. Opo wes ora kelingan, sumpah janjimu mong marang aku. Sinak sen lintang rembulan, jarine tresnamu mong kanggo aku. Wes nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta, bareng saiki wes teko kowe malah gandeng priyo liyo. Oranya orang iro, kowe medot taline asmoro. Tresnaku kang tulus suci, rambok joko malah tok lenjani. Karo sliramu, senatian apa jroning ati, nanging aku ra bisa ngoncati. Lilo atiku wis lilo, yang batin ku keloro-loro. nanging aku ra tuwa merko atiku wis kebacut tresno.